Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah. وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد, فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فإن شاء الله kita lanjutkan kajian kita dari kitab Fathul Majid, syarah kitab Tauhid, dan kita sampai pada bab yang ke-19, yaitu ucapan beliau, Qala Qurtubi fi makna hadil hadith. Berkata Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala mensyarah makna hadis, hadis yang mana la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasara yang menjadikan kubur-kubur nabi mereka sebagai masjid-masjid. Beliau menyatakan dalam maknanya, wa kullu dhalika liqat'id dari'ah al-mu'diyati ila ibadati man fiha. Kama kana sababu fi ibadati al-asnam intaha. Dan setiap hal itu untuk memutus ya tali yang mengantarkan kepada ibadah orang yang di dalamnya, si mayit. Jadi memutus dari wasilah yang mengantarkan kepada peribadahan manusia, mengantarkan kepada ibadah makhluk, diputus sebelum menyampaikan wasilah itu kepada yang haram, diputus. Ini yang diinginkan dengan saddud dharai. Dalam sebuah kaidah disebutkan saddud dharai muqaddam ala jalbil masoleh, memutus wasilah lebih diutamakan dari mendapatkan masoleh, kemaslahatan-kemaslahatan. Nah, kama kana sabab fi ibadatil asnam, sebagaimana hal itu adalah menjadi sebab dalam mengibadahi asnam, patung-patung, ya, batu nisan, batu nisan. Baik, intaha, selesai. Qala idla farqa baina ibadatil qabri wa man fih wa ibadatul asnam, di mana tidak ada bedanya antara beribadah kepada kubur dan orang yang ada di dalamnya, si mayit, dan beribadah kepada sonam, kepada patung-patung, tidak ada bedanya. Kenapa? Karena semuanya itu adalah peribadahan kepada makhluk. Wa ta'ammal qawlallahi ta'ala an nabiyyihi Yusuf ibni Ya'qub. Dan perhatikan ucapan Allah subhanahu wa ta'ala dari perkara ini tentang nabinya. Ya. Nabi Yusuf ibnu Ya'qub. Haitsu qal, tatkala Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Ya'qub. Dan aku mengikuti agama nenek moyangku, agama bapak-bapakku, Ibrahim, Ishaq, dan Ya'qub. Maka nalana an nusyrika billahi min syai', tidaklah terbukti bagi kami untuk kami mensekutukan Allah terhadap sesuatu. Yusuf Al-Thaminah wa Salatin, surat Yusuf ayat yang ke-38. Nakiratun fisiyakin nafi, di situ ada nakirah, kalimat nakirah dalam konteks penafian. Naam, nakirah dalam konteks penafian. Baik. Dan nakirah itu jika ada dalam kalimat, siapnya siap nafi, peniadaan, itu umum. Dalam ayat ini, maka nalana an nusyrika. Ini nakirahnya mana? Ta'wil fi'il, syirkan atau min syai'in. Baik, ini kaedah dalam kaedah fikhiyah. Nakirah jika di temukan dalam konteks penafian, maka maknanya umum. Di sini bisa disebutkan dari kalimat min syai'in. Mana penafiannya? Ma. Ma min syai'in. Kana lana an nusyrika billah. Tidak ada sesuatu apapun. Nah, kalimat syai'in ini nakirah. Jadi apapun tidak ada yang kami ibadahi. Apapun itu bentuknya, apapun itu zatnya, yang kami jadikan sekutu terhadap Allah. Jadi umum. Jadi ta'ummu kulla syirkin, mencangkup keumuman seluruh kesyirikan. Qauluhu, dan ucapan beliau, walau la dzalik, kalau seandainya bukan hal itu, ai maka na yuhdaru min ittikhadi qabrin nabi sallallahu alaihi wasallam masjidan la ubriza qabruhu ma'a quburi ashabihi alladziina kanat quburuhum fil baqi. Walaula dzalik, dan seandainya bukan karena itu, ai maka la yuhdar, tidaklah terbukti di peringatkan, kalau bukan karena sebab ini, wasilah menuju kesyirikan, tidak akan diperingatkan orang yang menjadikan kuburan Nabi sebagai masjid. Nah, karena sebab dikhawatirkan akan terjatuh ke dalam kesyirikan, maka dilarang. Dan akan ditampakkan kuburan beliau bersama kuburan para sahabatnya, ya, yang mana keberadaan kuburan mereka adalah di Baqi', salah satu tempat, ya, yang disebutkan sebagai kuburan mereka. Jadi tidak ditampakkannya kuburan Nabi karena takut yang demikian. Wa qauluhu ghairu annahu khasyya an yuttakhadha masjidan, melainkan bahwasanya ditakutkan atau beliau takut dijadikan kuburannya sebagai masjid. Ucapan ini kata beliau ruwiya bi fathil kha. Kha khasyya. Ghairu annahu khasyya. Wadhamuha khusyya. Bina ma'lum wa bina majhul. Ya. Khusyya atau khasyya. Fa'alal fath makna fi'il khasyya, jika ditakdirkan di harokati fathah khasyya, yakunu huwa alladhi khasyya dhalika sallallahu alaihi wasallam. Maka beliaulah yang takut akan hal itu, khawatir dijadikan sebagai masjid. Jadi, karena beliau takut, ya, beliau takut dijadikan kuburannya sebagai masjid, ya, seperti orang-orang Yahudi dan Nasrani, maka jangan sampai ditinggikan. Wa amarahum an yadfanuhu fil makan alladhi qubidha fi. Beliau memerintahkan para sahabat untuk menguburkan beliau di tempat yang beliau, ya, dipanggil ruhnya di situ. Sebagian meriwayatkan di kamarnya Aisyah. Jadi sini fa'ilnya beliau. Wa 'ala riwayatid dhamm. Adapun secara riwayat didhamahkan khusyya berarti bina lil majhul. Yuhtamalu ayyakuna sahabah humul ladina khafu ayyaqa'a dhalika min ba'dil ummah. Adapun dengan dimajhulkan khusyya, maka memungkinkan yang takut adalah dari kalangan sahabat, khawatir umat-umat, ya, yang akan datang terjatuh seperti perbuatan Yahudi dan Nasrani. Masya Allah. Dan keduanya, kedua makna ini sahih, ya. Baik. Dan memungkinkan semua. Nabi juga takut, khawatir karena perbuatan mengagungkan kuburan ini sudah ada semenjak beliau. Demikian pula para sahabat juga khawatir. Falam yabruzu qabrahu, oleh karena itu mereka para sahabat tidak menampakkan kuburan beliau, tidak meninggikan. Khasyatan ayyaqa'a dhalika min ba'dil ummah, karena takut, ya, akan terjatuh pada seperti perbuatan mereka dari sebagian umat. Ya, dan ini sudah terjadi. Ghuluwan wa ta'zima, sebagai bentuk berlebih-lebihan dalam ibadah dan pengagungan yang tidak pada tempatnya. Baik. Wa bima abda wa aada minan nahyi wa tahdhiri minhu lu'ina fa'iluh. Dan dengan apa yang tampak dan terulang dari larangan dan peringatan darinya, maka terlaknat para pelakunya. Atau wala'ni fa'ilih. Ataf kepada min. Qala al-Qurtubi wa li hadza balagha al-muslimuna fi saddid dari'ah fi qabri Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'alau haytana turbatihi wa saddul madkhal ilaiha waja'aluha mahdaqatan fi qabrihi sallallahu alaihi wasallam. Mahdafah ini mahatah, di tembok muter gitu. Al-Imam Qurtubi menyatakan, oleh karena ini sampai-sampai kaum muslimin dalam hal ya, menutup wasilah tersampainya kejelekan kepada kaum muslimin, menutup pintu-pintu terhadap kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'alau hitan, ditinggikan apa namanya? Kalau kita lihat foto-foto yang beredar bagaimana kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dilapis berlapis-lapis tembok. Ya, sehingga mereka sangka dia sudah menghadap kuburan Nabi, padahal kuburannya Nabi itu di mana seperti. Jadi misalkan kuburan di tengah ya, dibikin tembok rada mancung, kemudian nanti di sini berlapis yang kedua ke sini, lapis ketiga ke sini. Jadi orang itu terkecoh dengan hiton tadi. Sampai seperti itu. Jadi tinggikan hiton aturbati wa saddul madkhal ilaiha, dan tutup tempat masuk untuk ke situ. Nah, dan waja'aluha, dan mereka menjadikan kuburan itu apa? Mahdaqatan. Ya, tembok yang melingkarinya supaya apa? Tidak masuk. Tsumma khafu an yuttakhadha mawdhi'u qabrihi qiblatan. Kemudian mereka takut untuk dijadikan tempat kuburan beliau sebagai kiblat. Dan ini juga yang dijadikan sebagai apa? Hujjah oleh kuburiyun. Ya, oleh para kuburiyun, bahwasannya masjid yang ada kuburannya itu boleh. Kenapa? Karena kuburan Rasul di samping apa? Masjidil Haram. Baik. Atau bahkan di dalam masjid. Kalau sekarang, karena perluasan. Idkan mustakbarul musallim, di mana tempat kuburan itu dulu di depan, ya, arah kiblat. Atau jadilah jika demikian apa, kuburan Rasul itu karena khawatir kalau enggak dibikin seperti itu akan dijadikan kiblat dan orang-orang yang salat berkiblat ke situ. Fatatasawwaru as-salatu ilaihi bi suratin ibadah, sehingga tergambarkan salat ya kepadanya dengan gambaran ibadah menghadapnya. Jadi ini beliau menggambarkan bagaimana kaum muslimin di negeri Saudi dengan para ulama-nya berusaha untuk mensiasati supaya tembok yang mengitari kuburan Rasul itu mengecoh orang-orang yang hendak menghadap ke situ. Nah, yang disangkanya mungkin menghadap ke kuburan Rasul ternyata tidak di situ tempat kuburannya. Itu maksudnya. Karena khawatir tadi. Fabanau jidarain min ruknai al-qabri asyimalayain. Sehingga mereka membangun dua tembok dari dua arah rukun kubur dari arah kiri. Artinya mereka tadi seperti itu siasatnya. Jadi tembok yang pertama dibikin lonjong, tembok kedua lagi arah sini. Ya, sehingga apa? Dalam putaran bangunan tadi kuburannya letaknya di mana kita tidak tahu. Seperti itu. Wa harrafuhuma hatta iltaqaya ala zawiyatin musallasatin min nahiyatis syimal. Sehingga mereka harrafa itu merubah keduanya. Ya, kedua apa namanya? Ujung tembok tadi disiasati sedemikian rupa sampai bertemu di atas satu penjuru yang segitiga dari arah kiri. Ya, jadi misalkan dari dalam itu ya kuburan beliau di tengah, tapi bangunan yang di dalam dia dibikin tajak mojok ke arah kiri, nanti yang lainnya dia arah mojok ke kiri lagi, yang lain nanti ke kanan. Jadi seakan-akan ya kuburan itu di situ, ternyata tidak. Jadi siasati mereka dalam hal membangun jidran kuburan yang melingkupi kuburan Rasul tadi sedemikian rupa. Hatta la yatamakkanu ahadun min istiqbali qabrihi, sampai ya tidaklah mampu seseorang pun yatamakkan untuk memposisikan diri menghadap kuburan Rasul. Kenapa? Tembok yang menipu tadi. Ya, sampai seperti itu para ulama dalam mensiasati kaum muslimin supaya tidak terjatuh dalam hal-hal yang membahayakan. Baik. Qala musannif rahimahullahu taala wa fihi minal masail. Madzakara Rasulullah sallallahu madzakara ar-rasul sallallahu alaihi wasallam fi man bana masjidan yu'badullaha fihi ala qabri rajulin salihin walau sahat niyatul fa'il. Kemudian musannif Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di situ menyebutkan masalah-masalah apa yang disebutkan oleh Rasul pada orang yang membangun masjid yang dia beribadah kepada Allah di situ di atas kuburan orang soleh, membangun masjid di atas kuburan niatnya ibadah kepada Allah, ya itu dilarang walaupun niatnya benar. Jadi terkadang niat benar saja tidak cukup, ya niat benar saja tidak cukup sampai apa yang kita lakukan dalam ibadah ini apa muwafaq li sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap sunnah-sunnah Nabi alaihi assalatu wassalam. Baik. Kita selesaikan sampai beberapa poin. Wa minha an-nahyu anit tamathil wa taghlid al-amri. Dan darinya ini masih ya ucapan beliau, larangan dari tamathil, baik patung, gambar dan yang semisalnya, wa taghlid al-amr, dan kerasnya masalah itu, peringatan keras. Wa minha nahyuhu an fi'lihi inda qabri qabla an yujad al-qabru. Ya, larangan beliau dari perbuatan beribadah di sisi kuburan sebelum didapati kuburan. Jadi walaupun kuburan belum ada, waktu itu kuburan beliau juga belum dibangun, beliau sudah mewanti-wanti. Nah, wa minha annahu min sunanil yahud wan nasara fi kuburi anbiya'ihi. Sesungguhnya ibadah di kuburan adalah termasuk langkah-langkah cara-cara orang Yahudi dan Nasrani terhadap nabi-nabi mereka. Jadi sunnah menghidupkan kubur itu bukan dari kaum muslimin tetapi dari Yahudi dan Nasrani. Cuma di zaman kita ya justru terbalik, yang menghidupkan sunnah kubur adalah kaum muslimin dan sedikit sekali dari kalangan Nasara maupun Yahudi secara intensif. Ya mungkin mereka mengadakan seperti ritual Syiah di bulan Muharram ini. Nah, dengan melukai diri mereka, masyaallah taala salamah. Kenalnya kita dengan sunnah walaupun banyak ujian itu nikmat, sungguh sangat nikmat. Baik. Dan sabar di atasnya adalah ibadah. Wa minha la'nuhu iyyahum 'ala dzalik, laknat beliau kepada mereka tentang perbuatan mereka. Wa minha anna muradahu bidzalika tahdhiruhu iyyana an qabrihi. Maksud beliau dari peringatan ini adalah peringatan beliau kepada kita dari kuburannya. Jadi kalau aku mati, jangan sampai kamu melakukan hal itu di kuburanku. Itu maksudnya. Wa minha annaha hiyal 'ilah fi 'adami ibrazihi. Dan ini pula sebab tidak bolehnya ditampakkan, ditinggikan kuburan beliau. Jadi kalau misalkan sebelumnya tidak ada perkara-perkara seperti ini, maka kuburan beliau akan ditampakkan dan tidak akan dibikin siasat-siasat dalam ya melingkari tembok beliau dengan tembok-tembok tadi. Jadi melingkari kuburan beliau terhadap ya kesyirikan dengan tembok-tembok yang sedemikian rupa disiasati supaya kaum muslimin tidak menghadap ke arahnya. Nah, terkadang sesuatu kita tinggalkan karena sebab dan sesuatu dilarang karena sebab. Sebenarnya hal itu tidak dilarang, tapi karena menjadi sebab ya yang buruk, maka sesuatu yang tadinya boleh jadi tidak boleh. Nah, sehingga apa-apa yang sifatnya mubah belum tentu boleh kita lakukan jika penghujungnya ghoyahnya, puncaknya akan menyampaikan kepada perkara yang haram. Ya, demikian pula sesuatu yang mubah bisa jadi berpahala dan ibadah jika ujungnya adalah menyampaikan kita kepada hal-hal yang sifatnya taat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mengistiqomahkan kita di atas sunnah. Kita diberikan kemudahan untuk terus mengkaji agama kita hatal mamat, tentunya sampai nafas ya dicabut dari badan kita, karena itulah kemuliaan yang kita miliki. Wallahu ta'ala alam bisawab. Naktafi lahuna subhanakallahumma wabihamdik ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.